Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. قال رحمه الله تعالى قال المصنف وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم فرمان الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم mereka أهل الكتاب menjadikan أحبار mereka ulama-ulama mereka, waruhban dan ahli-ahli ibadah mereka menjadi Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wal Masih ibn Maryam, mereka juga menjadikan Isa ibn Maryam sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Asyarah wa bil hadits sahih, dan dalam hadis sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tala hadhihi al-aya ala Ali bin Hatim At-Ta'i, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini kepada Ali bin Hatim At-Ta'i, yang dulunya beliau menganut agama Nasrani. Faqala ya Rasulullah lasna na'buduhum, maka Ali bin Hatim berkata, ya Rasulullah, kami tidak menyembah mereka, tidak menyembah pendeta-pendeta kami, rahib-rahib kami. Tidak. Qala, berkata Rasulullah, alaysa yuhilluna ma harramallah fatuhillunahu, tidakkah mereka pendeta-pendeta ini mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kemudian kalian pun ikut-ikut mengharamkan, menghalalkannya. Yakni mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kemudian kalian juga ikut-ikutan menghalalkannya. Wa yuharrimuna ma ahallallah, dan mereka para pendeta ini, para rahib-rahib ini mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kemudian kalian ikut-ikutan mengharamkannya. Qala bala. Ali bin Hatim mengatakan, iya, kalau itu ya betul. Apa yang dikatakan oleh rahib pendeta kami itu halal, ya halal. Apa dikatakan haram, ya haram. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fatilka ibadatuhum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Itulah ibadah mereka. Taat." Barakallahu fiikum. Fasara ta'atuhum fil ma'siyah ibadah li ghairillah. Maka jadilah ketaatan mereka kepada selain Allah dalam bentuk maksiat. Baik. Sebagai ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa biha ittakhaduhum arbaba, dan dengan ilah ahlul kitab dicap menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka dan ruhban mereka, ahli ibadah mereka sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kama huwal waqi'u fi hadhihi al-ahadi al-ummah. Sebagaimana ini juga terjadi di umat ini. Dan kelompok-kelompok tertentu, barakallahu fikum, menjadikan pimpinan mereka itu sebagai sama seperti apa? Sama seperti nabi. Pokoknya apa yang dikatakan pimpinan mesti benar. Bahkan lebih hebat dari Al-Qur'an. Pimpinan mengatakan ini, itu yang jadi walaupun bertentangan dengan Al-Qur'an. Maka itu dianggap penyembahan dalam bentuk ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fatilka ibadatuh. Baik. Dan ini terjadi pada umat ini. Coba perhatikan. Barakallahu fikum. Kelompok-kelompok sempalan ini yang ada. Baik. munharifin. Barakallahu fikum. Apapun yang dikatakan oleh sang guru, sang imam, pemimpin, pokoknya itu. Itu yang jadi. Beda dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ketika yang menjadi penentu adalah dalil, ya kalau sang guru salah ya salah. Barakallahu fiik. Diingatkan dan ditegur. Bukan diiyakan semua apa yang diucapkan. Subhanallah. Baik. Wa hadha min asy-syirkil akbar. Dan termasuk syirik akbar al-munafi lit-tauhid yang bertentangan dengan ketauhidan, alladhi huwa madlulu syahadati alla ilaha illallah, yang merupakan inti dan saripati la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Jadi ibadah bukan hanya sekedar rukuk sujud, barakallahu fikum, dan yang lainnya. Tapi ya seperti ini juga bentuk ketaatan, mengharamkan apa yang diharamkan oleh pemimpin walaupun itu halal secara syar'i. Barakallahu fikum. Atau membuat aturan-aturan baru, hukum-hukum baru dan ditaati sepenuhnya seakan-akan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atau hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah ibadah. Ibadah dalam bentuk ketaatan. Barakallahu fikum. Fatabayyana bihadhil aya anna kalimat al-ikhlas tunfi hadha kullah. Jelaslah melalui ayat ini bahwa kalimat al-ikhlas menafikan ini semuanya. Anda taat kepada seorang karena taat dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham barakallahu fikum. Orang tersebut tidak berdiri sendiri. Dia diikuti karena mengikuti Al-Qur'an, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan dia mengikuti yang lain? Tidak boleh kita mengikuti dia. Haram hukumnya. Kapan tetap kita mengikutinya? Berarti kita menjadikannya dia apa? Rab. Atau arbaba. Baik. Anna kalimat al-ikhlas tunabi hada kullah. Limunafatihi limaduli hadihil kalimah. Karena bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Fa'asbatu ma nafathu minas syirk wa taraku ma asbatathu minat tauhid. Fa'asbatu ma nafathu minas syirk. Mereka menetapkan apa yang dinafikan dari kesyirikan, wa taraku ma asbatathu minat tauhid, dan mereka meninggalkan ketauhidan yang justru itu ditetapkan dengan la ilaha illallah. Ujung-ujungnya lari dan taat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia-manusia ini, man yattakhidhu min dunillahi andada, menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala tandingan yang dia sembah selain Allah. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai tandingan-tandingan ini sama seperti dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Asyar. Fa kullu man ittakhadha nidda lillahi yad'uhu min dunillah, maka siapapun yang menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, ada tandingan yang tandingan-tandingan ini disembah, diibadahi, dimintai, berdoa orang-orang kepadanya selain Allah, wa yarghabu ilaihi wa yarjuhu, berharap, barakallahu fikum, yarghabu cenderung kepadanya, wa yarjuhu berharap kepadanya, lima yu'amiluhu minhu min qada'i hajatihi, karena apa yang diharapkan dari sesembahan yang mereka sembah ini, mereka harapkan daripadanya apa? Qada'u hajatihi, tertunaikan hajatan-hajatnya, wa tafriju kurbatihi, dan terhindarkannya dia dari malapetaka-malapetaka. Kahali ubadil kubur wa tawagid wal asnam, seperti para penyembah kuburan dan para penyembah tagut, patung dan berhala. Barakallahu fikum. Mereka datang ke sana untuk apa? Untuk beribadah. Baik. Mereka di sana berdoa meminta ke wali fulan yang sudah dikubur sekian ratus tahun lalu, Ya wali pulan tolong saya disembuhkan. Ya wali pulan tolong saya diberikan rezeki. Ya wali pulan tolong saya didekatkan jodohnya. Ya wali pulan tolong. Ya wali pulan saya akan melakukan safar. Kalau saya kembali dengan selamat, maka saya akan menyembelih 2 ekor kambing. Ini semuanya ibadah. Kapan dia serahkan ke wali tersebut, maka dia telah menyembahnya, mengibadahinya. Barakallahu fikum. Seperti penyembah kubur ini, penyembah tagu, penyembah asnam, fala budai yu'azzimuhum wa yuhibbuhum lidzalik. Ya disembah-sembah itu, oh, mereka sangat menyembah, mengagungkannya. Barakallahu fikum. Duh, kuburan-kuburan yang disembah ini, pengagungan orang-orang yang datang kepadanya luar biasa. Tidak ada orang ketawa-ketawa, cengangas-cengenges, apalagi tinggi suara. Tidak ada. Jadi, syahdu di sana. Hening. Kalau orang mau bercakap pelan-pelan. Tidak bisik-bisik. Sakral. Barakallahu fikum. La haula wa quwwata illa billah. Mereka sangat mengagungkannya. Wa yuhibbuhum lidzalika, dan mencintainya. Baik. Mencintai sangat, mengagungkannya, memuliakannya, fa innahum ahabbuhum ma Allah. Kalau begini maka dia telah mencintainya sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Katanya dia mencintai Allah, ternyata dia lebih mencintai patung-patung berhala ini, kuburan ini. Wa in kanu yuhibbuna Allah taala, walaupun mereka mencintai Allah taala, wa yaqulun la ilaha illallah, bahkan mereka mengatakan la ilaha illallah. Wa yusalluna wa yusumun, bahkan mereka salat, puasa, rajin bahkan. Faqad asyraku billahi bil mahabbati bi mahabbati ghairihi wa ibadati ghairihi. Maka dia dalam kondisi seperti ini telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan mencintai selain Allah sama seperti dia mencintai Allah dan mengibadahinya sebagaimana dia mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Fattikhaduhumul andad yuhibbunahum ka hubbillah. Maka ketika mereka membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mereka cinta kepada tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka cinta kepada Allah, yubdilu qala qaulin yaqulunahu. Ini akan menggugurkan semua ucapan-ucapan yang pernah dia ucapkan. Ucapan la ilaha illallah gugur dengan perlakuan syirik yang dia lakukan. Tidak ada makna la ilaha illallah yang dia ucapkan. Barakallahu fiik. Wa kullu amalin ya'maluna, dan semua amalan yang pernah dia lakukan dari salat, puasa, gugur semuanya. Lianal musyrika la yuqbalu lahu amal, karena seorang musyrik tidak akan diterima darinya satu amal pun. Wala yasihu minhu, bahkan tidak sah amalan yang dia lakukan. Wa haula'i wa in qalu la ilaha illallah, dan mereka ini, para penyembah kubur ini, para penyembah berhala ini, para penyembah patung, pohon dan macam-macam, walaupun mereka mengatakan la ilaha illallah, faqad taraku kulla qaidin qayyidat bihi hadhil kalimah. Walaupun mereka mengatakan la ilaha illallah, tapi mereka sungguhnya telah menggugurkan poin-poin yang terkandung dalam kalimat ini. Paham berapa? Kunci-kuncinya atau gigi-gigi dari kunci itu. Apa itu? Minal ilmi bimadluliha. Dia bantah. Ilmu yang menunjukkan makna dari la ilaha illallah itu sendiri. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini hilang dari mereka. Lianal musyrik jahilun bi ma'naha. Karena seorang musyrik bodoh terhadap makna la ilaha illallah, tidak tahu. Tiap hari dia ucapkan la ilaha illallah, tapi dia tahu. Tetap dia ke kuburan wali fulan, minta keselamatan, minta kelanggengan, minta keharmonisan rumah tangga, minta. Subhanallah. Kalau mau ada hajatan, tetap minta keridoannya dan yang lainnya. Masya Allah. Wa min jahli bi ma'naha ja'ala lillahi syarikan fil mahabbati wa ghairiha. Dan termasuk kebodohan para musyrikin ini, bodohnya mereka terhadap makna la ilaha illallah, mereka menjadikan sekutu bagi Allah dalam masalah cinta dan yang lainnya. Wa hadha huwal jahlul munafi lil ilmi bima dallat alaihi minal ikhlas. Inilah yang dimaksudkan bodoh. Barakallahu fik. Hadha huwal jahl, bodoh. Yang bertentangan dengan keilmuan bima dallat alaihi minal ikhlas. Ilmu tentang la ilaha illallah yang menunjukkan tentang keikhlasan. Walam yakun shadiqan fi qawliha. Orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala ini tidaklah jujur dalam ucapan mereka. Mereka mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali, ternyata dia menyembah yang lain. Lanahu lam yanfi ma nafathu minasyirki wa lam yuthbit ma athbathathu minal ikhlas. Barakallahu fikum. Tidak jujur mereka. Kenapa? Lanahu lam yanfi ma nafathu. Karena dia tidak menafikan apa yang dinafikan oleh la ilaha illallah itu. Karena la ilaha mengatakan la ilaha, tidak ada yang boleh disembah dari Tuhan-Tuhan dan sembahan yang disembah ini. Mana fathu minas syirki walam yuthbit ma asbatuhu minal ikhlas. Dan dia pun tidak menetapkan apa yang ditetapkan oleh kalimat al-ikhlas ini, dari keikhlasan, ketauhidan, illallah. Barakallahu alaikum. Jadi mereka dusta. Jadi ucapan yang mereka ucapkan la ilaha illallah cuma sekedar ucapan begitu saja. Wa tarakal yakin ayda. Orang yang menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala juga apa? Tidak yakin. Yang semestinya la ilaha illallah itu harus disertai dengan keyakinan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ini enggak. Jadi seandainya dia yakin, maka dia tidak akan pernah membuat tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lanahu law arafa bima'naha wa ma dallat alaihi la ankarahu aw shakka tib aw shakka bihi. Seandainya dia tahu, dia paham, barakallahu fikum, dia yakin, maka dia akan mengingkari, barakallahu fikum, atau minimal ragu terhadap kesyirikan ini. Walam yakbalhu wa huwal haq. Walam yakbalhu wa huwal haq. Dan dia tidak akan menerima kesyirikan itu, tandingan-tandingan itu, wa huwal haq, inilah yang benar. Walam yak, walam yakfur bima yu'badu min dunillah. Dan juga dia tidak mengkufuri apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, kama bil hadis, sebagaimana dalam hadis tadi. Bal amana bima yu'badu min dunillah, bahkan justru dia mengimani apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bi ittikhadhihi nidd wa mahabbatuhu lahu wa ibadatuhu min dunillah. Baik. Bahkan mereka mengimani selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikannya tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, mencintainya. Baik, beribadah kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala, kama qala ta'ala walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan adapun orang-orang yang beriman lebih kuat kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, li'annahum akhlasu lillahi al-hubba, karena mereka orang-orang yang bertauhid ini telah mengikhlaskan lillahi Subhanahu wa taala kecintaan. Falam yuhibbu illahu, maka ahlu tauhid tidaklah mencintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhibbuna man ahabba, taib, wa yukhlisuna amalahum jami'aha lillah, dan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan amalan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa yakfuruna bima ubida min dunillah, dan mereka mengkafiri semua apapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fabihada yatabayyanu liman waffaqahu Allah taala li ma'rifatil haqqi wa qabulihi. Dari sini jelaslah sudah bagi siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenali al-haq, mengetahui al-haq dan menerimanya. Dalalatu hadhil ayat al-'azima ala makna syahadati la ilaha illallah. Dia menerima apa yang ditunjukkan oleh ayat ini yang sangat agung tentang makna la ilaha illallah wa ala tauhid, dan yang menunjukkan tentang ketauhidan alladzi huwa muna ma'naha alladzi da'at ilaihi jami'ul mursalin wa tadabbar. Dan ketauhidan dan yang dengan maknanya yang semua rasul mengajak kepadanya, mengajak kepada ketauhidan, maka fata berdabar, maka silahkan kalian memperhatikan, mentadabburinya. Qala al-musannif rahimahullahu taala babu tafsir at-tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Baik. Berkata Al-Musannif rahimahullah ta'ala, babu tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha. Demikian. Begitu. Syarah. Babu tafsir tauhid. Bab tafsir tauhid. Dan tafsir syahadati an la ilaha illallah. Asyara arad al-musannif rahimahullah ta'ala bihadith tarjamah. Yang diinginkan oleh penulis di sini dengan judul bab ini. Tarjamah artinya itu judul bab. Wa ma ja'a ba'daha minal ayati wal hadis. Dan apa yang datang setelahnya dari ayat-ayat dan hadis Rasulullah. Ayyazida hadal maqam bayanan wa idhaha. Penulis ini menulis akan mengulang. Tapi di sini adalah memberikan tambahan keterangan dan penjelasan. Wa ila faqatakan dalam fil ayatul hadithi ma yufasiru la ilaha illallah. Karena sebelumnya sudah ada hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang menafsirkan la ilaha illallah. Wa ma dallat alaihi minat tauhidi wa nafi asyirki wa tandi. Dan juga apa-apa yang ditunjukkan oleh ketauhidan dan menafikan kesyirikan dan tandingan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qawlu Allah ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Ulaika alladhina yad'una. Mereka-mereka ini yang disembah-sembah, yang dimintai, yang orang-orang berdoa kepadanya. Baik, yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka sendiri yang disembah-sembah ini ketika hidup di dunia, mereka mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan. Ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu, dan mereka senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah. Wa yakhafuna adzabah, dan takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Inna adzab rabbika kana mahdura. Baik. Yang disembah-sembah modelnya kayak gini. Baik, Isa alaihi salam. Isa adalah seorang hamba yang saleh. Rasul dari Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mengharap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, takut akan adab Allah Subhanahu Wa Taala, disembah-sembah. Barakallahu fiikum. Yang serupa dengan Isa alaihissalatu wassalam banyak dari kalangan para nabi, dari kalangan orang saleh, dari kalangan wali. Kan aneh. Barakallahu fiik. Kalau Anda mencintai orang-orang saleh ini, nabi-nabi ini, ya, lakukan apa yang mereka lakukan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fiik. Asyara yatabayyanu ma'na hadhihi al-aya bi dzikri ma qablaha. Wa huwa qawlu ta'ala qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila. Akan jelas ayat ini kalau kita baca ayat sebelumnya. Ayat yang ke-56 dari surah Al-Isra. Qul ya alladziina za'amtum min duni. Katakan wahai Rasul kepada mereka-mereka ini, orang-orang musyrik ini atau ahlul kitab ini atau siapapun yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Qul ya alladziina za'amtum min duni. Mintalah kepada tuhan-tuhan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kalian minta? Silakan. Fala yamlikuna kashfad dur, yang kalian mintai ini tidak mampu untuk menyingkap dari kalian kesusahan kalian. Wala tahwila, dan juga tidak bisa memalingkan kesusahan itu dari kalian. Barakallahu fiik. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala yaqulu taala qul ya Muhammadul musyrikin. Qul, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin, alladzina abadu ghairallah, yang mereka itu telah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ud'u alladziina za'amtum min duni. Coba berdoa kalian, minta kepada yang kalian sembah selain Allah. Minal asnam wal andad, dari patung berhala. Warghabu ilaihim, mintalah kepada mereka. Fa innahum la yamlikuuna kashfad durri 'ankum. Yang kalian mintai ini tidak mampu menghilangkan kemudaratan yang telah menimpa kalian semuanya. Wala tahwila wala ayyuhawwilu ila ghairu. Yang kalian minta ini juga tidak mampu untuk memalingkan musibah bencana itu kepada orang lain selain kalian. Fa innal ladzi yaqdiru ala dzalika huwallahu wahdahu la syarika. Karena yang mampu untuk itu semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Alladzi lahul khalqu wal amr, yang dialah Allah Subhanahu wa taala pemilik penciptaan dan urusan perintah. Qala al-Aufi an Ibnu Abbas bil aya kan ahli syirki yaqulun na'budul malaikata lum masih wa uzaira. Dulunya orang-orang musyrikin, ini kata Ibnu Abbas, dulunya orang-orang musyrikin mengatakan kami menyembah malaikat, sebagian mengatakan kami menyembah al-Masih Isa, sebagian mengatakan kami menyembah Uzair, wa humul ladina yud'aun. Mereka-mereka inilah yang orang-orang berdoa kepadanya. Baik. Wa rawal Bukhari fi ayah an Ibnu Mas'udin qala nasu minal jin. Baik. Adapun riwayat Bukhari dari Ibnu Mas'ud, nasum minal jin kanu yubaduna fa aslamu. Ada dulunya jin-jin yang disembah oleh manusia, disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jin-jin ini masuk Islam. Barakallahu fikum. Sementara yang menyembahnya enggak tahu kalau para itu Tuhan-Tuhan ini sudah masuk Islam. Barakallahu fikum. Tuhan yang mereka sembah dari kalangan jin masuk Islam. Wa bi riwayatin kana nasu minal insi ya'buduna nasa minal jinni fa aslamal jin wa tamassaka ha'ula'i bidinihim. Dulunya ada orang-orang taib dari kalangan manusia ini menyembah jin, fa aslamal jinnu taib. Jin ini pun masuk Islam dan tentunya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala wa tamassaka ha'ula'i bidinihim. Sementara mereka-mereka ini yang menyembahnya masih saja dengan agama dan keyakinannya. Wa qulu bi maksud hadza yadullu ala anna alwasilata ilahiyyah Islam. Ucapan Ibnu Mas'ud ini menunjukkan bahwa wasilah dalam ayat ini adalah al-Islam. Baik. Yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Al-wasilah artinya al-Islam. Mereka telah masuk Islam. Baik. Aslam al-jin wa tamassaka alai. Wa huwa kadhalika ala kalamil qaul adim. Ala kilal qaulaini. Wa qala Suddi an Abi Salih an Ibn Abbas bin Aya qala Isa wa ummuhu wa Uzair. Barakallahu alaikum. Yang disembah dari orang-orang saleh ini Isa dan ibunya Uzair. Wa qala Mughira an Ibrahim kana Ibn Abbas yaqulu fi hadhihi al-ayah hum Isa wa Uzair wa syams wal qamar. Hatta bulan dan matahari yang disembah-sembah oleh orang ini. Bulan dan matahari pun menyembah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Mujahid, Isa wa Uzair wal malaika. Karena ada orang menyembah Isa, menyembah Uzair, menyembah malaikat. Padahal mereka-mereka ini menyembah Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka-mereka ini yang disembah-sembah ini, justru mereka ini yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. La tatimmul ibadatu illa bil khaufi war raja. Tidak akan sempurna ibadah itu kecuali disertai dengan rasa takut dan harap. Fa kullu da'in du'a ibadatin aw istighatsatin la budda lahu min dalika. Maka semua orang yang berdoa dengan doa ibadah atau istighatsah, doa ibadah itu ya barakallahu fikum, amal saleh yang kita lakukan. Karena setiap ibadah dan amal saleh yang kita lakukan sebenarnya kita berharap bahwa Allah akan menerimanya. Maka dikatakan doa ibadah. Atau istighatsah, kalau memang kita langsung ya Allah saya minta ini, saya minta itu, namanya doa masalah. La budda lahu min dalika. Harus ada mahabbah, ada rasa takut dan ada harap. Fa imma yakuna khaifan wa imma yakuna rajian. Orang yang berdoa ini tentu kondisinya salah satu di antara dua kemungkinan. Khaifan dalam kondisi takut atau dalam kondisi berharap. Wa imma ayajma'a fihi alwasfani, atau terkumpul padanya dua keadaan itu. Rasa takut juga dan harap juga ada. Allahul musta'an. Qala Syekh Islam rahimahullahu taala fi hadhil ayah lamma dzakara aqwal al-mufassirin. Ketika diucapkan ucapan para ahli tafsir tentang ayat ini, wahalil aqwal kulluha haq, dan semua ucapan ahli tafsir ini benar semuanya, bahwa orang saleh yang disembah, yang sebenarnya orang saleh ini menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan Isa, ada yang mengatakan Uzair, ada yang mengatakan malaikat dan yang lainnya, ada yang mengatakan jin yang telah masuk Islam, semuanya benar. Fa innal ayata ta'ummu man kana ma'buduhu 'abidan lillah. Karena ayat ini mencakup semua siapapun yang disembah selain Allah, ternyata yang disembah itu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sawang kaum min malaika, apakah itu dari kalangan malaikat atau dari kalangan jin atau dari kalangan manusia. Wassalamu min tafsiri tafsirihim yadkuruna jinsal murad bil ayati ala naw'it tamthil. Dan salafus salih terkadang menafsirkan tiap ayat tertentu bidik yadkuruna jinsal murad. Mereka menyebutkan jenis yang diinginkan sebagai contoh. Kama yakulu artu aturjuman liman sa'alahuma ma'nal khus. Baik. Sebagaimana dikatakan at-turjuman liman sa'alahu. Kama yakulu turjuman liman sa'alahu ma ma'nal khubus. Sebagaimana dikatakan oleh penerjemah ketika dia ditanya apa artinya khubus, roti. Baik. Apa artinya khubus? Maka dia melihatkan ragif. Jenis roti, ragif itu jenis roti karena roti ini banyak modelnya, banyak bentuknya, banyak rasanya. Fayaqulu hadha. Baik. Fal isyarat ila nau'ihi la ila aidihi. Maka isyarat itu baik. Apa itu roti? Kemudian ada jenis satu jenis roti. Ini roti, ini roti. Bukan berarti yang lainnya bukan roti. Paham berapa itu? Selama itu roti, dia berhak dikatakan roti. Paham? Antum masuk saja ke mana? Masuk saja ke penjual roti ini. Banyak itu roti-roti di sana. Semua itu roti. Barakallahu fiik. Tapi jenisnya yang berbeda-beda. Barakallahu fiik. Ada yang kering, ada yang basah, ada yang campuran ini, ada campuran itu, ada isian ini, ada isian itu, macam-macam. Baik. Atau cara pengolahannya yang berbeda-beda. Jadi sama seperti ini juga. Barakallahu fiikum. Baik. Para salafun salih menafsirkan tentang person-personnya. Baik. Walaysa muraduhum bidzalika takhsisu naw'in duna naw', dan bukan mereka maksud pengkhususan satu jenis tanpa jenis yang lain. Ma'asyumul ayah, padahal ayat itu mencakup semuanya. Fal ayatu khitabun likulli man da'a min dunillahi. Madu'uan. Ayat ini diarahkan kepada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, sementara yang dimintai doa itu ya bertaji ilallahil wasilah, mencari selamat sehingga mereka masuk Islam dan berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu man da'a mayitan aw ragaiban minal anbiya wassalihin, maka semua orang yang berdoa kepada orang yang telah tiada dari kalangan para nabi yang telah mati, orang-orang saleh, para wali, kana bilafdil istighatsati aw ghairiha, tiap doa, doa istighatsah, doa yang lainnya, faqad tanawalat hadhihi al-ayah, maka dia juga masuk ke dalam kategori ayat ini. Bukan, ini bukan hanya berkenaan di orang-orang dulu, sampai sekarang, sampai oh yang akan datang. Barakallahu fiik. Orang-orang menyembah siapa? Menyembah kuburan. Siapa dalam kuburan? Orang saleh. Orang saleh bagaimana dulunya? Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu musta'an. Kama tanawala man da'a al malaikata wal jin, bagaimana mencakup juga orang-orang yang berdoa kepada malaikat, berdoa kepada jin. Faqad nahallahu taala an du'aihim. Allah telah melarang manusia ini, umat ini untuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyana annahum la yamlikuna kashfatu. Allah yang menerangkan bahwa yang kalian minta itu tidak mampu untuk menghilangkan dari kalian kemudaratan dan tidak bisa mendatangkan untuk kalian kemanfaatan. Tidak bisa membalikan dari kalian apa? Musibah. La yarfa'unahu bil kulli, dan juga tidak akan bisa mengangkat malapetaka itu, wala yuhawwilunahu min mawdhi'in ila mawdhi', dan juga yang kalian sembah selain Allah tidak mampu untuk memindahkan musibah malapetaka itu dari tempat ke tempat yang lain. Kata giri sifatihi awqutte, kata giri sifatihi awqa kadarihi, merubah sifatnya atau kadarnya, kadar musibah itu atau petaka itu. Walihadaka wala tahwila pada karena kiratan ta'umu anwa'at tahwil. Disebutkan di sini dalam bentuk nakira, wala tahwila, dalam bentuk-bentuk pemindahan, bagaimana caranya, seluruhnya atau semuanya atau sebagiannya atau bagaimana-bagaimana, pokoknya tidak ada yang mampu. Barakallahu fiikum. Yang kalian mintai intinya tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Jadi termasuk kedunguan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menyatakan bahwa yang kalian minta itu tidak bisa ngapa-ngapa. Tidak punya apa-apa untuk dia beri dan tidak bisa ngapa-ngapa untuk dia berikan bantuan. Yang menyatakannya Allah Subhanahu wa taala, dan ayat seperti ini dalam Al-Qur'an banyak. Dan yang dimintai selain Allah itu banyak. Barakallahu fiik. Dan semuanya dikatakan oleh Allah tidak mampu. Barakallahu fiik. Fa kullu man da'a mayitan aw gha'iban minal anbiya'i wasan, maka semua orang yang berdoa kepada orang yang telah mati atau yang tidak ada, yang gaib maksudnya, dari kalangan anbiya dan orang saleh, aw da'a al malaikat, atau berdoa kepada malaikat, faqad da'a man la yughisuhu, maka sungguh dia telah meminta kepada sesuatu yang tidak mampu memberinya pertolongan, wala yamliku kashfa dhurri, dan tidak akan juga memiliki kemampuan untuk mengangkat kemudaratan daripadanya, wala tahwilahu, dan juga tidak mampu memalingkan intah. Wa fi hadhil ayat raddun ala man yad'u saliha. Ayat ini bantahan telak untuk orang-orang yang berdoa kepada orang-orang saleh. Wali wa yaqulu ana la usyriku billahi syai'a. Baik. Sambil mengatakan ana tidak mempersekutukan Allah. Kesyirikan itu kalau menyembah patung berhala. Coba. Paham barangkali kan? Musyrik itu kalau orang menyembah patung, menyembah berhala. Kalau ana minta ke orang saleh ini hidup. Wala tasamana alladziina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahya. Hidup dorang. Biar bawakan ayat macam-macam. La haula wa la illa billah. Padahal ayat ini coba perhatikan. Sangat jelas siapapun dia. Mau dia nabi, mau dia orang saleh, mau dia malaikat, semuanya tidak bisa memberi pertolongan, kasyfad durri wala tahwila. Barakallahu fiik. Masyaallah. Ayat ini sangat jelas dalam membantah ahlu kubur. Barakallahu fiikum. Kuburiyun apaan bapak? Barakallahu fiikum. Orang yang senantiasa dikit-dikit urusannya ke kuburan. Doa di sana. Ada acara-acara apa sebelumnya ke sana dulu. Mau apa ke sana dulu. Mau nikahan ke sana dulu. Barakallahu. Mau perjalanan jauh ke sana dulu. Mau naik haji ke sana dulu. Semuanya. Wallahul musta'an. Tapi lahuna subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.